ta'ala wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Qala al-malik wa rahimahullah ta'ala wa qaddama Allah bayna masyhurin fi wajhi al-qalbi idza luka idza laka أو إذا ذكر أقوى بجد الإيمان إذا سمعوا آياته فلقد هموا زادتهم يقينا وقال أخبئ من أنس خشية وإن أحمد تصديقا وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في المواضيع. قال تعالى ألم يهد للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله فما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل وقال عليهم أمنوا فقصت قلوبهم وكثر منهم فاسقون. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan dua sifat, yaitu rasa takut di dalam hati ketika ingat Allah dan bertambahnya iman ketika melihat ayat-ayat Allah dalam perkataan taat. Apa yang dimaksud dengan bertambahnya iman ketika melihat ayat-ayat Allah? Pertanyaan beberapa penjelasan. Abu Hanif mengatakan maknanya zadatum yakinan, terutama yakin. Rabi bin Anas mengatakan maknanya jelas terutama khusyuk. Dan Khadib Nafas mengatakan maksud terutama iman adalah terutamanya tasdik, rasa percaya mereka. Wahatan demikian Allah sebutkan dua sifat ini dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Di surat Al-Hadid Allah mengatakan alamnya tidaklah tiba waktunya illazina amanu bagi orang-orang yang beriman antak sya'akul kumni zikirlah supaya hati mereka khusyuk karena mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala pemanah salal minal haqi dan kebenarannya telah turun. Walayakunu, dan janganlah mereka menjadi untuk menjadikan ladina seperti orang-orang yang utul kitab diberi alkitab yang kabel sebelumnya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Fatala alimul amad, amad maknanya zaman. Maka setelah tala alimul amad, setelah berlalu pada mereka waktu yang panjang, di dalam perjalanan maksudnya adalah zaman antara mereka dan para nabi nabi mereka. Setelah mereka ditinggal mati oleh para nabi nabi mereka dalam jangka waktu yang panjang, fakasat kulubuhum, maka keraslah hati mereka. fih yatadammanu ubudiyatahu lillahi wa tumakninatu tahu aydan. Walihada kana khusyu'u fis sholati yatadammanu hada wa hada tawadu'u wa sukunu wa an ibn Abbasin fi qawlihi alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qala muhtiduna adillah wa an al-hasani wa qatadati wa qatadata qa'ifuna wa an muqatilin mutawadi'una wa an aliyin al-khushu'u fil qalbi wa an tamayyana wa an talina lil mar'i al-muslimi kan buka wala tatafid yaminan wala shimala. Wa qala mujahidun wabdul bakari wa khufdil jinafi. Wa kana rajulu minal ulamai idha qama ila salati yuhadur rahmani rahmanar rahmana ayyasruda fi qasaruhu ayyasruda qasaruhu aw ayyadata yuhadita nafsuhu bi syai'in min amri dunya. Wa an Amr ibn Dinarin laisa al khushu'u aruku'a wa juhuda walakinnahu sukunu wa hubbu husnil hay'ati fi salati wa an ibni wal khushu' kata fikul Islam itu memuat dua unsur, dua hal. Unsur yang pertama adalah tawadhu dan menghinakan diri, dan yang kedua adalah ketenangan wa tuma'ninatu dan ketenangan. Unsur pertama yaitu berkaitan dengan amalan hati, unsur yang kedua berkaitan dengan amalan badan. Wa dzalika mustalzimun, dan hal itu mengharuskan lilinil qalbi, lembutnya hati, dan kelembutan hati itu bertolak belakang kebalikan dari kerasnya hati. Fakusul qalbi, maka hati yang khusyuk yataduman memuat penghambaan diri kepada Allah dan juga ketenangan watamakninatu dan ketenangan hati, dan ketenangan hati juga. Oleh karena itu maka khusyuk dalam salat yatadammanu hada wa hada tawadhu'a wassukuna. Oleh karena itu khusyuk dalam salat yatadammanu memuat makna hari ini dan ketawaduan serta ketenangan. Kenapa ketika menjelaskan firman Allah alladzina hum fi shalatin khashi'un, beliau mengatakan maknanya adalah al-muhtidun, ya, orang-orang yang al-muhtidun, orang-orang yang tenang, adillah, yang menghinakan diri. Alasan al-Tasir Qutadah mengatakan fisulatil khasyi'un maknanya adalah qa'ifun, orang-orang yang takut. Sedangkan Muqatil mengatakan khasyi'un disitu mutawabi'un. Ali mengatakan al-khusu' fil qalbi. Khusu' itu ada di dalam hati. Fa'antalina lilmar'il muslima kan faqat, dan tidaklah engkau melembutkan bahumu untuk seorang muslim, dan engkau tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Berkata Ali, yang dimaksud dengan khusyuk dalam sholat itu memuat dua hal. Pertama khusyuknya hati, khusyuknya beda. Mata tidak toleh kanan kiri. Kalau yang sifatnya khusyuk, pertama al khusyuk fil qalbi, hatinya khusyuk, hatinya enggak kemana-mana, hatinya tenang. Kemudian yang kedua, badannya khusyuk. Bisa contohkan, matanya enggak toleh-toleh ke kanan dan ke kiri. Demikian juga antali dan al-mar'u muslim kan pakah. Tidak mubahmu lembut dengan sebelahmu. Maka kata Ali, khusus dalam sholat setelah khusus dalam hati dan khususnya badan. Mujahid mengatakan, yang dimaksud dengan fitratul khasyi'un adalah ghuslul basari, pandangan tertunduk, tidak toleh-toleh, tidak lirik sana lirik sini dalam sholat. Wa khafdul junahi, dan merendahkan lambung, artinya bersikap mudah dengan orang-orang yang di sebelahnya. Karena Rasulullah minal ulama, dan seorang ulama idza qama ila salati, jika dia berdiri untuk mengerjakan salat, maka dia merasa takut pada Allah Ar-Rahman. Dia takut ayat sudah basahu, jika matanya sudah rata salat lihat sana lihat sini. Dan ayu hadis nafsu bisyai min amri dunia, dia takut seandainya jiwanya dan hatinya terlintas di dalam jiwanya pembicaraan atau memikirkan bisyai min amri dunia, satu dari perkara dunia. Amr bin Dinar mengatakan, bukanlah khusyuk orang yang rukuk dan sujud, rukuk dengan bagus, sujud dengan bagus, akan tapi walakinahu sukun, akan tapi yang dimaksud khusyuk adalah tenang, ya, tenangnya badan. Wahubu husnul hayati bisholati, dan berkeinginan untuk melakukan gerakan yang baik dalam sholat. Wan ibnu Sirin mengatakan, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ashabu ya fauna asrarhum fi salati ila samahi dan zuruna yaminan wa shimalan hatta nazalat hadi qad aflahal mu'minun alladhi hum fi salatihim khafi'un faja'alu ba'da zalika absaruhum haitsu yasjuduna wa ma ru'ya ahadun minhum ba'da zalika yanzuru ila illa ilal ardi. Wan atain huwa an la tab tak basu an la tak basu bisain min jasadika wa anta fi sholati wa soron Nabi sallallahu alaihi wasallam di jalan rajulan ya basu pilih yatihi fi sholati faqala law khusu law khusa al qalbu hada la khusa'at jawaruhu jawarihuhu walabdul khusu'i insyaallah ta'ala yaksutu fi maudin afari yubsatu fi maudin afari wa khusu'ul jasadi tab'ul khusu'il qalbi idha lam yakun rajulu mar mura'iyan yadharu ma yudhiru ma laisa fi qalbihi kamaruya ta'udhu billahi ta'awadhu billahi min khusu'in nifati wa huwa an ayyurul jasada khashian wal qalbu ayyurul jasadu khashian wal qalbu khalian lahian fa huwa subhanahu istabta'a al mu'minina biqaulihi alam ya'ni lil ladina amanu an taksha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Nah, dijelaskan oleh Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in dan yang lainnya,

Ghazali mengatakan wa ta'wil ala dzaka al-mu'allif fa'id. Ta'wil, penjelasan yang diberikan oleh penafsiran yang diberikan oleh penulis dari kitab Islam untuk benarnya kalimat tadi, nilainya kata Al-Albani itu adalah penafsiran yang terlalu jauh. Kalau kulihat kalimat ini diperdebatkan tentang maknanya, tentang maknanya benar atau tidak maknanya, tidak melanggar kaidah-kaidah syariat atau tidak, maka dari kalimat ini. Menyebutnya kalimat ini bertentangan dengan sebuah hadis yang sahih yang disahihkan oleh Al-Albani. Ada sebuah hadis sahih yang menyebutkan ada seorang yang lapor kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh Nabi, ada seorang yang rajin sholat malam, namun dia rajin mencuri. Malamnya sakit masjid tiap malam sholat malam besar malam malik sholat malamnya kali rumah buka bangun malam pertama kali sholat yang kedua itu beraksi. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan biarkan dia, nanti dia akan kita satu hari sholat. Apa masalah kalau masalah? Jadi mengatakan biarkan nanti sholatnya akan menyebabkan dia berhenti dari perbuatan mencurinya tersebut. Maka baik perkataan tadi bahasanya sholat tidak menjadikan yang tidak menjadikan perbuatan kerja muka akan semakin menambah jauh dari Allah. Ini zahir kalimat ini bertentangan dengan hadis yang sahih yang mengatakan bahasanya ya, orang yang rajin sholat karena kan maksiat maka pasti nanti sholatnya akan kalau dia benar-benar rutin mengerjakan sholat tersebut maka lama-lama pasti akan berhenti. Kemudian untuk menguatkan takwil yang beliau ini sampai dalam satu Islam Ibnu Taimiyah tadi dan satu Islam Ibnu Taimiyah beralasan dengan sebuah hadis di mana ada orang yang mengerjakan sholat namun nanti telah Nabi mencela, sholat sama sholat Nabi mencela. Maka ini persis dengan atau mirip dengan kalimat di atas. Yaitu ada orang yang melakukan amal sholat di depan sholat, dan ini malah menyebabkan semakin jauh dari Allah. Bahkan kalau disahih, maka perkat kalimat di atas dengan penjelasan tadi itu sebagaimana dalam sebuah hadis dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini surat Al-Qur'an itu surat Al-Qur'an dan kita akan minta tadi gimana orang menafik yang berusaha berkaitan dengan surat asal orang menafik itu punya kebiasaan mereka seperti yang mengintai matahari ditunggu matahari supaya sudah mepet hatta yang datang kelainan korna insyaAllah. Ketika matahari sudah mau tenggelam dan diantara dua tanda setan, maka orang munafik ini langsung berdiri kemudian dia sholat dengan cepat yang Nabi sebut dengan mematok panakal akbar. Jadi sholat sebanyak sholat sebanyak empat rakaat dengan lembut, ya karena saking lembutnya maka seperti ya, jago yang mematok makanan atau gagak yang mematok darah. La yasallaha fiha illa qalila, dia tidaklah menyebut nama Allah dalam salatnya kecuali sedikit. Ini hadis ini dijadikan dalil oleh Syekhul Islam untuk menguatkan benarnya kalimat tadi. Karena di sini amal salat yaitu salat tak telah. ya. Amal sholat, jadi sholat semua dicela. Ya, maka demikian juga dan kalimat di atas mengatakan sholat yang tidak menjaga dari perbuatan ketiga muka menyebabkan jauh dari Allah. Maka fa'nya jadi sama dengan tercela. Sholat yang menyebabkan jauh dari Allah akan berarti sholat tercela. Dan di sini ada juga sholat yang tercela. Pokoknya